jangankan emas permata, dan pun aku tak punya. Tapi jangan kau sangka aku takkan bahagia, walau semua itu tak ada. Yeah.